Art Tukak Studio dengan bangga mempersembahkan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro. Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tija, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Haryoko. Dalam episode awal ini, dengan judul Ilmu Rigma Siri. Si Wiyasa masih duduk di atas tikar pandan dan dua orang putrinya masih bersimpuh di depannya mendengarkan segala tutur katanya, mendengarkan segala cerita yang menyangkut sejarah perkawinannya dengan Diah Rukmakarti 20 tahun yang silam. Pasti ibu merasa bahagia sekali melihat ayah sadar kembali. Ya, begitulah. Permohonannya dikabulkan Dewata Agung. Mungkin sudah menjadi takdir perjodohan kami, ayahmu dan ibumu. Saat itu, perasaan ayah sendiri bagaimana? Semula aku melihat kegelapan. Hanya gelap semata-mata. Kemudian di suatu tempat yang sangat jauh. Sangat jauh dan asing bagiku. Muncul setitik cahaya yang sangat lemah. Tapi lama-kelamaan, cahaya itu semakin terang dan semakin terang. Akhirnya cahaya putih itu menjelma menjadi wajah ibumu. Dia tersenyum padaku. Dan kami pun bertatap pandang. Entah seperti apa bentuknya. Aku pun mencoba tersenyum padanya. Saat itu aku merasakan bahwa perempuan yang tersenyum itu adalah calon istriku. Inilah calon istriku. Dia nanti yang akan melahirkan anak-anakku. Dia nanti yang akan menjadi ibu dan mengasuh anak-anakku dengan segenap rasa kasih sayang yang dimilikinya. Dia akan terus mendampingiku selama-lamanya. Dia akan menjadi belahan jiwaku. Dan bagian dari hidupku sendiri ada bersamanya. Sekarang aku akan menjelaskan tentang ilmu pukulan warisan mendiang ibu kalian. Ilmu pukulan Rigma Siddhi. Atau yang juga dikenal sebagai pukulan rembulan dingin. Mengapa dingin? Karena begitu pukulan itu dilontarkan, timbul hawa yang dinginnya luar biasa. Katio siniram banyu swindu lawase. Tubuh kita seperti disiram air yang disimpan 8 tahun lamanya. Darah seperti membeku. Dan seluruh tulang rasanya nyilu. Pandangan mata menjadi gelap. Dan tubuh kita serasa dilempar ke tempat yang sangat jauh. Sangat terpencil. Di situ tidak ada apa-apa. Kecuali hawa dingin. Itulah ilmu Rikmasiti. Atau rembulan dingin. Jarang ada pendekar, sekalipun dia tangguh, mampu menahan pukulan rembulan dingin. Kalau dulu ayahmu selamat, itu hanya karena pertolongan dari Dewata Agung. Sebab kalau tidak, kalian berdua tidak akan pernah lahir ke muka bumi. Apakah Ayah Resi juga mempelajari pukulan rembulan dingin dari ibu? Oh, ilmu ini bisa saja dipelajari oleh seorang pendekar laki-laki. Tapi karena inti dasarnya berangkat dari kecantikan seorang wanita, maka ilmu Rikmasiddhi lebih cocok untuk wanita. Gerakannya sangat lembut dan indahnya seperti penari serimpi. Tapi di balik kelembutan dan keindahan itu tersimpan suatu daya yang sangat besar. Lalu, apa maksud Ayah Resi memanggil kami berdua? Karena ilmu ini adalah peninggalan dari ibu kalian. Maka dengan sendirinya kalian mempunyai hak untuk mewarisinya. Aku hanya bisa menunjukkan jalannya. Kalian sendiri yang harus berjalan. Aku bisa membuka pintunya. Tapi kalian yang harus masuk. Masuklah. Dan kalian akan melihat segala sesuatunya di dalam sana. Di dalam hatimu yang penuh diselimuti 1000 rahasia. Apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu agar kami bisa menyerap ilmu Rikmasiddhi, Ayah? Persyaratannya sederhana saja. Pertama, kalian harus memelihara kecantikan kalian sendiri. Kecantikan di sini dalam pengertian kecantikan di dalam. Jadi bukan kecantikan lahiriah ataupun badaniah. Iya. Kecantikan lahir bisa kalian peroleh dengan pupur, kincu, ataupun pakaian yang mahal harganya serta mewah. Kalian juga bisa mengenakan perhiasan-perhiasan yang serba gemerlapan. Kalian bisa melempar senyuman ke sana kemari pada setiap orang. Tapi kecantikan yang demikian tidak ada hubungannya dengan ilmu Rikmasiddhi atau pukulan rembulan dingin. Yang dibutuhkan ialah cantik di dalam. Hatimu yang cantik, jiwamu yang ayu, rohanimu yang rupawan. Karena itu, sekalipun kelihatan sederhana, tapi susah untuk menjalankannya atau mewujudkannya. Cara menjalankan atau mewujudkannya bagaimana, Ayah? Pamrih. Dalam segala hal, setiap tindakan ataupun pekerjaan menjalankan tugas, entah itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, ataupun masyarakat luas, hindarilah pamrih pribadi. Pamrih itulah yang akan membuat muka orang menjadi jelek. Pamrih akan membuat senyuman menjadi hambar. Pamrih akan membuat suara menjadi sumbang. Jadi, lakukan segala sesuatunya, apa saja tanpa pamrih pribadi. Itulah cara membersihkan hati. Itulah cara menyuburkan kecantikan di dalam lubuk sanubari. Seorang wanita yang memiliki kecantikan di dalam hatinya, seperti ibumu misalnya, hampir tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah ragu-ragu menentukan pilihan ataupun membuat keputusan. dan dia akan setia sampai kapanpun terhadap keputusannya sendiri. Kecantikan dari dalam membuat seorang wanita menjadi serba pasti. Resi Wiyasa menutup penjelasannya mengenai ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin dengan menyarankan agar dua putrinya segera mengadakan persiapan. Bulan purnama yang akan datang, mereka akan mendapatkan wejangan atau bimbingan sesuai amanat mendiang istrinya. Endang Kusuma Dewi segera masuk ke ruangan bilik. Demikian pula Endang Puspitasari. Suasana menjadi benar-benar senyap. Kalau begitu, sama. Pengalamanku dengan Paman Janardana sama persis dengan pengalaman ayah dan ibuku. Paman Janardana juga membiarkan tubuhnya kosong pada saat aku melontarkan pukulan pangracut sukma. Mungkin juga Paman Janardana merasakan hal yang sama dengan Ayah Resi pada saat itu. Ya, hanya saja Ayah Resi orangnya suka bicara terus terang, sedangkan Paman Janardana lebih tertutup. Kan tidak mungkin ada seorang laki-laki rela mengorbankan nyawanya kalau dia tidak menaruh perhatian yang besar pada seorang gadis. Paman Janardana, kira-kira sedang apa ya dia sekarang? Mungkin sudah tidur. Tapi mungkin juga dia sedang memikirkan aku. Apa? Tidak mungkin. Ini hanya perasaanku sendiri saja. Pasti Paman Janardana sudah tidur. Atau barangkali dia sedang bercakap-cakap dengan Wuro Kembang Sore. Entah apa yang mereka bicarakan. Mungkin juga mereka membicarakan aku. Malam ini sepi sekali. Seperti berbaring di kuburan saja. Sepi dan ada perasaan tidak enak di sini. Di ulu hatiku. Sampai jauh malam, Endang Kusuma Dewi tidak mampu terlelap sekejap pun. Pikirannya terus mengembara bersama Empu Janardana yang tampan, yang sekarang sangat dirindukannya. Berkali-kali gadis itu mendesah berat. Dia lalu berdiri, melangkah mondar-mandir di ruangan biliknya. Berbaring lagi, bangun, dan berdiri lagi. Kenapa aku jadi seperti orang sinting begini ya? Kenapa aku terus-menerus memikirkan Paman Janardana? Belum tentu dia memikirkan aku. Alangkah bodohnya Kusuma Dewi. Bodoh dan celaka. Duh, sungguh-sungguh menyebalkan. Aku benci pada diriku sendiri. Aku kesal. Tapi pada siapa harus kulampiaskan rasa kesalku ini? Kalau memang aku sedang jatuh cinta, aku menyesal sekali. Rupanya orang jatuh cinta itu rasanya tidak enak, pahit, seperti buah-buahan di hutan yang tidak pernah dimakan orang. Rupanya sudah hampir pagi lagi. Rasanya sumpek sekali. Rasanya aku seperti dikubur hidup-hidup. Sumpek, pengap. Dan dadaku terasa hampa. Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku tidak bisa melupakan Paman Janardana sekejap? Wajahnya selalu terbayang-bayang di pelupuk mataku. Senyumannya, bicaranya, tingkah lakunya, keperkasaannya, kematangan jiwanya, semuanya, semuanya terus menerus mengusik aku. Aku tidak tahu lagi mau apa sekarang ini. Lebih baik sekarang aku keluar dari ruangan bilik saja. Diam-diam Endang Kusuma Dewi keluar dari ruangan biliknya, menyelinap ke belakang dan berjingkat-jingkat menuju kandang kuda. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan seekor kuda jantan yang gagah. Setelah menengok kiri kanan dan yakin tidak ada siapa-siapa, yakin merasa aman, gadis itu menuntun kuda perlahan-lahan melewati halaman samping pondok. Dia tidak sadar ada sepasang mata terus mengawasinya dari balik sumur batu. Sepasang mata milik Rake Hambulu. Mau kemana dia pagi-pagi buta begini? Melihat gelagatnya, pasti dia akan melakukan sesuatu yang dirahasiakannya. Nampaknya dia akan pergi jauh. Dan kalau sampai malam belum kembali, pasti aku juga yang akan disuruh mencarinya. Biar sajalah. Aku tahu gadis itu sedang gelisah. Kalau aku mengikutinya, pasti dia akan marah. Endang Kusuma Dewi mengendarai kudanya seperti dikejar setan. Dia terus menggebrak dan menggebrak sehingga binatang itu lari sekencang-kencangnya. Menjelang tengah hari, dia sudah melewati beberapa buah desa. Di antaranya Desa Pandang, Wepeteng, Hambal, dan Antasari. Di ujung Antasari, di sebuah persimpangan jalan, dia mengambil arah ke kiri menuju Antasari. Benar, rupanya Endang Kusuma Dewi pergi ke Antahpura. Malam mulai turun perlahan-lahan ketika gadis itu tiba di padepokan Antahpura, di mana Empu Janardana tinggal bersama para cantriknya. Dia tidak langsung melewati pintu gapura depan. Tidak, dia tidak mungkin berani melakukannya. Gadis itu dengan hati-hati menuntun kudanya mengendap ke samping padepokan. Dia berhenti di bawah pohon rindang dan bersembunyi di balik tanaman perdu yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dan dia menunggu di sana beberapa saat lamanya. Nampak beberapa orang cantrik mondar-mandir di halaman dengan tugas pekerjaannya masing-masing. Jangan gaduh. Jangan merengek-rengek terus. Tutup mulutmu. Diam di situ. Aku tidak melihat Paman Janardana. Kembang sore juga tidak kelihatan. Hanya para cantrik mondar-mandir di halaman. Bagaimana kalau aku nekat masuk lewat depan pintu gapura dan langsung menemui dia? Apa itu mungkin? Rasa-rasanya tidak mungkin. Memalukan sekali. Aku ini kan seorang gadis, tapi keluyuran ke tempat laki-laki. Bukankah itu pekerjaan yang sangat menjijikkan? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Lebih baik aku di sini saja. Aku akan menunggu di sini sampai Paman Janardana keluar dari pondoknya. Aku sudah cukup senang kalau bisa melihatnya walaupun dari jarak yang cukup jauh. Tidak, kurasa ini tidak terlalu jauh. Pasti aku bisa menatap wajahnya dengan jelas dari tempat ini. Endang Kusuma Dewi duduk di akar pohon dan menunggu sampai beberapa saat lamanya. Suatu saat ia kembali mendesah dan matanya terus mengawasi pintu samping pondok. Tapi orang yang ditunggunya belum juga keluar. Dia menjadi kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain duduk dan menunggu. Angin malam bercampur kabut, semilir meniup rambutnya. Tiba-tiba gadis itu tersentak. Nah, itu dia. Tapi... bukan. Bukan Paman Janardana. Hanya seorang cantrik. Kenapa dia belum juga keluar dari pondoknya ya? Apa saja yang dilakukan di dalam sana? Atau... jangan-jangan... dia tidak ada di pondoknya. Jangan-jangan dia pergi. Percuma saja aku menunggu di sini. Tapi... aku kan sudah berkuda terlalu jauh. Aku tidak ingin perjalananku sia-sia. Aku hanya ingin melihat sebentar saja. Sekejap saja. Ya... supaya rasa kanganku terobati sedikit. Tapi... kenapa dia belum muncul juga ya? Apakah dia tidak tahu bahwa di tempat ini, di balik tanaman perdu ini, dalam suasana seperti ini, hanya terdengar serangga malam bernyanyi tanpa seorang pun teman, kecuali seekor kuda. Ada seorang gadis sangat merindukannya. Saudara pendengar, demikianlah seri ke-20 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Withendra sebagai Resi Wiyasa, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ai sebagai Endang Kusumadewi, Herman Wijaya sebagai Rake Hambulu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bunga nyanyianku kangen ria. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini.